untuk menuju kesuksesan, menuju keberuntungan yang hakiki fid dunya wal akhirah. Ni'matul Islam ma'asyiral muslimin rahimakumullah merupakan nikmat yang para rasul itu diutus untuknya. Ni'matul Islam ma'asyiral muslimin adalah sebuah agama yang Allah ridhoi, adalah sebuah agama yang telah Allah cukupkan atasnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya, agama yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Dalam kedua ayat yang telah kita baca tadi, ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah, kita pun mengetahui tentang kemuliaan Islam. Bagaimana dan betapa besarnya ketika seorang hamba mendapatkan nikmatul Islam. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam, memberitakan dalam Al-Quranul Karim, bahwa orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, maka dia kelak akan menjadi orang-orang yang merugi. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Dan dia kelak di akhirah termasuk orang-orang yang merugi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun yang mendengarkan tentang aku dari kalangan manapun dia, dari kalangan umat ini bahkan, Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa ini, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Dia akan menjadi penghuni neraka, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Sehingga dikala seseorang diberikan hidayah Islam, ketahuilah bahwasanya nikmatul Islam merupakan satu di antara nikmat yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Jalanilah dengan baik, pelajarilah rukun-rukunnya, amalkanlah konsekuensi kewajiban-kewajibannya untuk menjadi seorang muslim. Dimanapun dia tinggal, di waktu kapanpun dia berada, tidak seperti orang-orang munafik yang mereka tidak seperti orang-orang munafik yang mereka hanya menjadikan Islam sebagai alat yang menguntungkan mereka dalam urusan dunia mereka, sehingga mereka bisa saja menjadi seorang muslim di satu waktu, akan tetapi di waktu yang lain dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi seorang muslim bisa saja di satu tempat, tapi di tempat yang lain bisa saja dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala sebutkan tentang kondisi mereka. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan kami ini beriman. Akan tetapi ketika mereka berjumpa dengan syaitan-syaitannya, berjumpa dengan pemimpin-pemimpinnya, dengan tokoh-tokohnya, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian. Kami bersama orang-orang yang beriman hanya mengolok-olok saja. Mereka hanya mencari keberuntungan apa yang mereka inginkan ketika masuk ke dalam ruang lingkup Islam. Janganlah seperti itu, ma'asyiral muslimin. Menjadilah seorang muslim yang kuat. Menjadilah seorang muslim yang kokoh. Yang sabat ketika mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Karena bagaimanapun, hasilnya pun akan dirasakan sendiri oleh orang yang mengamalkannya. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Setelah kita tahu tentang nikmat al-Islam, kewajiban kita untuk berpegang teguh dengannya, maka ketahuilah, tatkala seorang muslim telah mengikrarkan dirinya menjadi seorang muslim yang hakiki, menjadi seorang muslim yang sejati, pasti dia akan menghadapi yang namanya ujian-ujian. Allah akan mengujinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cobaan kepadanya. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quranul Karim. Alif Lam Mim. Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim. Falaya'lamanna allahu alladhina sadaku. Walaya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira mereka setelah mengucapkan kami telah beriman, kemudian mereka tidak diuji, mereka tidak difitnah, tidak diberikan fitnah ujian? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu siapa di kalangan mereka yang jujur keimanannya dan siapa pula yang berdusta. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Ayat ini agar dijadikan sebagai perhatian bahwa siapapun yang mengikrarkan dirinya pasti akan mendapatkan ujian-ujian Apakah ujian itu datang dari keluarganya? Apakah ujian itu datang dari teman-temannya? Apakah itu ujian datang dari anak-anaknya? Atau ujian tersebut datang dari masyarakatnya? Bersiap-siaplah. Karena ini sesuatu yang pasti dan tidak bisa untuk ditolak. Dengan harta, pangkat maupun jabatan. Ketika seorang muslim, dia telah mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim yang sejati, dia akan mendapatkan ujian-ujian yang berat. Dia akan mendapatkan fitnah-fitnah yang melanda dirinya. Namun ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan berita gembira kepada mereka-mereka yang sejati keislamannya, bahwa ujian sebesar apapun, bahwasanya musibah sehebat apapun, semuanya bisa ada pasti jalan keluarnya. Semuanya ada jalan keluarnya, semuanya bisa untuk dilalui dengan takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Allah akan berikan rizki untuknya dari arah yang dia tidak pernah menyangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Ini janji dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan pernah takut dari yang namanya ujian musibah. Karena siapapun, sehebat apapun, sealim apapun, pasti akan merasakan yang namanya ujian dan cobaan. Tidak terkecuali seorang pun. Sehingga dikala ada seseorang yang membuat semua manusia itu cinta kepadanya, ini menunjukkan keislamannya itu patut untuk dipertanyakan. Tidak ada sejarah seorang itu dicintai oleh semua orang, tidak ada. Sesoleh apapun dia, pasti akan ada dan bangkit orang-orang yang memusuhi Islam. Demikianlah jalan ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Bagaimana hikmahnya dakwah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih saja mendapatkan ujian-ujian. Bagaimana dakwahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana hikmahnya mereka para nabi dan para rasul. Apakah mereka tidak memiliki musuh? Jawabannya pasti akan ada ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Bahkan upaya-upaya untuk membunuh siapa saja yang berpegang teguh kepada Islam telah mereka lakukan. Namun lagi-lagi Allah subhanahu wa ta'ala menggagalkan makar mereka. Apa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Di mana beliau ditangkap? Di mana beliau akan dimasukkan ke dalam api yang panas untuk menyiksanya, untuk membuatnya keluar dari Islam? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada api? Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, kami katakan kepadanya, wahai api, jadilah kamu dingin untukku dan keselamatan bagi Ibrahim sebagai mukjizat. Sebagai mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabi, menunjukkan tentang kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala, kemampuan Allahu jalla wa ala. Dikala seorang itu betul-betul sabat alal Islam, siapapun tidak akan pernah bisa menghalanginya. Bagaimanapun dan sehebat apapun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah, rahimakumullah, pelajari baik-baik. Amalkanlah norma-norma Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keberkahan akan muncul dari langit dan dari bumi. Serta dari manapun Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya keberkahan. Karena mereka menjunjung tinggi Islam, mengamalkan dengan gigi dan semangat tentang agama Islam, bahkan mereka mau berkorban untuk Islam dengan jiwa, harta dan raganya. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimish shalah.